إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ausi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dalam pengertian at-taqwa yang dijelaskan oleh para ulama adalah imtithal awamirihi wajtinab nawahi. Berusaha kita kerjakan perintah-perintah Allah. Berusaha kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Di mana perintah dan larangan itu bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang. Dan senantiasa jangan lupa kita memohon kepada Allah untuk dibantu bisa menjalankan ketakwaan itu dalam kehidupan kita. Berdoa, jangan mengandalkan diri kita sendiri yang lemah. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar bisa bertakwa hingga akhir hayat kita. Dan memperoleh keutamaan ketakwaan itu saat kita hidup di dunia dan nanti pada hari kiamat. Itu yang kita harapkan bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin membawakan satu permasalahan berkaitan dengan nasihat bagi kaum muslimin menghadapi bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini kita telah melewati hari-hari di mana sudah berjalan separuh dari bulan Sya'ban. Separuh berikutnya kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Diharapkan kita seluruhnya bersiap diri untuk meraih ampunan, meraih pahala yang berlimpah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah fatwanya, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama di zaman kita ini, ditanya, Samahata Syekh, ma nasihatukum lil muslimin? Wa nahnu nastaqbilu hadha syahr al-fadil. Ditanya beliau, wahai Syekh yang mulia, apa nasihat engkau untuk kaum muslimin? Ini sekarang kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. yang penuh dengan kemuliaan. Maka secara ringkas beliau memberikan 6 nasihatnya untuk kita kaum muslimin dan seluruh dari kaum muslimah tentunya yang bisa mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Yang pertama, kata beliau, wajib bagi seluruh kaum muslimin, an yattaqullah azza wajal, wajib bagi kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, di mana tadi kita sudah singgung di atas, berusaha kita menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, di saat ada rangkaian ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa ini adalah salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Kita jalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka nasihat yang kedua beliau sampaikan, an yahfadhu siyamahum. Hendaklah kaum muslimin menjaga puasa mereka. Jangan sampai puasanya bolong-bolong. Di depan puasa semangat. Di tengah tidak berpuasa sampai akhir bulan tersebut. Maka hendaklah setiap muslim dan muslimah menjaga puasanya 1 bulan penuh. Hingga nanti datang hari raya, ia pun bisa bergembira. Karena telah melakukan 1 dari sekian kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Full. Berusaha. Walaupun dia harus menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, menahan ucapan kotor yang berbau dosa, menahan perbuatan yang mengandung tipu daya kepada manusia, ia tahan. Jangan sampai puasanya rusak. Ia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu lafaz untuk mewajibkan kepada kaum muslimin. Maka wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Agar kalian bisa bertakwa. Wa qala Imam As-Sa'di rahimahullah, fasyam akbar asbabit taqwa. Namanya puasa itu adalah sebab terbesar seseorang untuk bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah saat dia berpuasa, dia menahan diri untuk memakan makanan yang sebetulnya halal ketika tidak berpuasa. Ia sebetulnya bisa minum, tapi Allah larang saat puasa. Tahan dirimu untuk tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan hawa nafsunya. Walaupun kepada istrinya yang halal, Allah larang. Sampai nanti tenggelamnya matahari, baru boleh engkau makan, engkau minum, dan melakukan hal-hal yang Allah perbolehkan saat itu. Jamaah sekalian Azza wa Jal, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Maka saat kita berpuasa Ramadan, kita ini dilatih untuk bertakwa kepada Allah. Harapannya Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bisa bertakwa, bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang ketiga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, hendaklah kaum muslimin itu menjaga puasanya untuk tidak tercemari dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya sunahu minal ma'asi. Ya jaga puasanya itu. Jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengandung dosa, maka Allah tidak butuh puasanya itu. Walaupun dia meninggalkan makan dan minum, walaupun ia kehausan, kelaparan, tapi karena ia melakukan ucapan dusta, termasuk sumpah palsu, kemudian mengganggu kaum muslimin, melakukan amalan-amalan pelanggaran perintah, menjalankan larangan, Allah enggak butuh puasanya. Wal'iyadu billah. Maka nasihat yang ketiga ini tak kalah pentingnya. Di samping kita menjalankan ibadah suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka jaga puasa kita ini jangan sampai tercemari sehingga mengurangi pahala atau justru tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jal. Dari sahabat Abu Hurairah dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW disebutkan pernah menyampaikan satu doa. Di antaranya kandungan doa itu adalah raghima an fumriin dakhala alaihi ramadhan wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba, sungguh celaka seorang muslim dan muslimah ketika ia menjumpai bulan Ramadhan sudah punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan tapi lam yughfar lahu, enggak diampuni dosanya, tidak diampuni kesalahan-kesalahannya. Wal iyadu billah. Karena biasa kita berharap pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini satu bulan penuh dan bisa menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran syariatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang berikutnya adalah menjalankan apa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping itu atau di luar bulan Ramadan, kaum muslimin diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di bulan Ramadan pun tetap perintah itu dilakukan. Amar ma'ruf yang artinya memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan. Nahi mungkar itu adalah melarang manusia untuk melakukan kemungkaran. Maka pada bulan Ramadan, hal itu tetap ditekankan. Saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Menjaga puasanya agar tidak tercemari dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang berikutnya adalah musabaqah ila ta'at. Berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan disunahkan untuk melakukan salat tarawih, qiyamul lail yang dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa salat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, ia yakin akan pahala yang Allah berikan kepadanya, ia yakin akan ampunan yang Allah berikan kepadanya, berharap pahala dan ampunan itu ketika melakukan sholat tarawih tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, terbuka kesempatan lebar bagi kita untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jal. Tidak hanya sholat malam saja, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu juga ditekankan, dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Musabaqah, berlomba-lomba antara satu dengan yang lainnya. Ketika seorang melihat kawannya membaca Al-Quran, termotivasi. Wah, teman saya sudah membaca Al-Quran, saya belum. Maka ia pun membaca, termotivasi untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Persaingan yang sehat antara satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin seluruhnya bersemangat dalam menjalankan amal soleh, amal ketaatan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah bersemangat dalam melakukan khairat, kebaikan-kebaikan. Dicontohkan oleh beliau